السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وأن وعد أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Sore hari ini tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 17 Februari 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kajian Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 42 halaman 90. Kemarin kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang Ar-Rahman 'ala al-Istawa, tentang di sini maksud dari tahrif. Di ta'wil itu ada dua. Tafsir itu baik karena mengubah dengan dalil, sedangkan ta'wil yang jelek itu adalah tahrif, melencengkan tanpa ada dalil. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang fa'amma qawluhu ta'ala ata amrullahi fala tasta'jiluh. Kita lihat di surat An-Nahl ayat 1. Jadi ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah. Ini menunjukkan tentang ay sayati amrullahi, akan datang perintah ketetapan Allah, akan datang. Fahada mukhalifun lidzahiri lafdi lakin alaihi dalilun wa huwa qawluhu fala tastajiluh. Ay sayati amrullahi, akan datang perintahnya Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah Azza wa Jal. Fahada mukhalifun, ini adalah menyelisihi. Lidahiri lafti, dengan dohirnya lafad. Lakin, alaihi dalilun, namun baginya ada dalil. Wahuwa qawluhu, dan itu adalah firman Allah Ta'ala, fala tastajiduh, janganlah kalian itu minta disegerakan. Ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala di surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan demikian pula perkataan ya, di firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 98. Faida qara'at al-Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla minas syaitan, dari syaitan ar-rajim, telanat. Ai idza aradta an taqra, ya, idza aradta an taqra'a wa laysa al-ma'na idza akmalta al-qira'ata qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim li'annana 'allimna minas sunnati annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaqra'a ista'adza billahi minasy syaithanir rajim la idza akmala al-qira'ata fat-ta'wilu sahihun. Contoh yang kedua. Fa idza qara'ta al-Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla minasy syaithanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ai. Maksudnya adalah ai. Idza aradta, apabila engkau inginkan, antaqra'a, untuk ingin membaca, engkau ingin membaca. Walaisal makna, bukan maknanya adalah idza akmalta al-qira'ata, apabila engkau telah selesai mensempurnakan bacaan. Kul, katakanlah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Li'annana 'alimna, karena kita tahu, karena kita mengetahui, minas sunnati, dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi SAW, idza arada an yaqra'a, apabila Rasulullah SAW menginginkan untuk membaca Al-Quran, ista'adza billahi minasy syaithanir rajim, beliau minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan yang terkutuk. La idza akmal qira'ata, bukan karena atau bukan jika beliau menginginkan untuk mensempurnakan bacaan Al-Qur'an. Ta'wilu, ta'wil di sini sahihun, ini benar. وكذلك قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الحبث والخبائث فمن إذا دخل إذا أراد أن يدخل لأن dzikrullahi la yaliku dakhilun hadzal makan. Falihada hamalna qawlahu idza dakhala حملنا قوله إذا دخل على إذا أراد أن يدخل هذا التأويل الذي دل عليه الدليل الصحيح الذي دل عليه الدليل صحيح ولا يعد أن يكون تفسيرا كذلك قال أنس بن مالك begitu juga perkataan Anas bin Malik kana Nabi sallam idza dakhala al-khala Nabi sallam itu apabila masuk ke kamar mandi qala beliau bersabda mengatakan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is aku berlindung kepada Allah azza wajalla dari al khubuthi wal khaba'is jin laki-laki maupun jin perempuan. Fa makna idza dakhala makna dari idza dakhala apabila telah masuk itu bukan maksudnya sudah masuk baru membaca doa tapi maksudnya adalah idza arada an yadkhula apabila seorang itu ingin masuk kamar mandi jadi sebelum masuk ini termasuk dalam bahasa Arab fi'il madhi bima'nal mudhari' apa mas? Fi'il madhi bima'nal mudhari' fi'il madhi yang bermakna mudhari' jadi idha dakhala idha arada an yadkhula Nah, sama dengan kata-kata yang lainnya di Sahih Bukhari dan Muslim nanti setelah ini selesai. Jadi kata-kata idza dakhala al-khala'a apabila seorang itu tidak masuk atau ketika Nabi SAW di sini karena Nabi SAW idza dakhala al-khala'a kalau Nabi SAW itu ingin masuk khala kamar mandi qala a'udzu billah beliau mengatakan a'udzu billah aku berlindung kepada Allah minal khubuthi wal khaba'is dari jin laki-laki dan jin perempuan famana idza dakhala ya dan jika ini dakhala fi'il madhi artinya telah masuk ya tapi bukan telah masuk secara apa mas sudah masuk kamar mandi bukan tapi di sini maknanya idza arada an yadkhula ini juga termasuk tafsir ini sebenarnya apa tafsir dari fi'il madhi bimakna fi'il mudhari idza arada an yadkhula apabila beliau ingin masuk li'anna dzikrallahi karena zikir kepada Allah azza wajalla la yaliku dakhilun hadzal makan karena zikir di dalam kamar mandi itu tidak layak ya zikir berzikir kepada Allah azza wajalla di kamar mandi itu tidak layak falihada hamalna qawlahu maka kita membawa perkataan idza dakhala kata Nabi SAW idza dakhala ala idza arada an yadkhula apabila seorang apabila beliau ingin masuk kamar mandi akan masuk bukan setelah masuk ya hadza ta'wil ini adalah ta'wil ya jadi ini ta'wil Ta'wil. Ya. Alladhi dalla alaihi dalilu sahihun. Ini yang menunjukkan adalah dalil yang sahih. Wala ya'du an yakuna tafsiran. Dan ini tidak dianggap sebagai tafsiran. Ta'wil. Tetap ta'wil. Tapi ini ada dalilnya. Ya. Nah, contoh yang lainnya, ini banyak banget. Banyak sekali dari hadis Nabi SAW. Contohnya, tentang di Sahih Bukhari, Mas. Dan Sahih Muslim juga. Inna ahadakum idha ata ahlahu. Wa qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Faruziqa waladan lam yadurrahu syaitan. Jadi di situ dari Abdullah bin Abbas Rasulullah bersabda, ya, inna ahadakum idha ata ahlahu. Jadi idha ata. Jadi kalau misalnya ditulis di sini idha. Ya. Idza ya. Jadi sudah. Dihapus dulu. Inna. Inna ahadakum. Idza ata ahlahu. Jadi inna ahadakum idza ata ahlahu. Ya. Jadi inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah. Ya. Wa qala bismillah. Qala bismillah. Allahumma janibna syaitan. Ya. Wa janibi syaitan. Syaitan ma razaqtana. Nah. Anda bisa lihat di sini idza ata. Ini tentang apa, Mas? Idza ata. Sesungguhnya seorang dari kalian idza ata. Jika ata, ata itu apa? Telah datang. Telah mendatangi. Paham? Telah mendatangi ahlahu. Ahlahu maksudnya apa? Istrinya. Wa qala, dan dia berkata bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Allahumma ya Allah. Jannibna syaitan. Jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Nah. Ini ketika kata-kata idza ata. Itu apa? Setelah jima atau ketika jima? Itu baru doa? Bukan. Sebelum jima, Mas. Ya, sebelum jima. Doanya sebelum jima. Jadi bukan idza ata maksudnya sudah dukhul. Enggak. Sebelum dukhul. Ini contoh yang lainnya dari takwil. Takwil tapi ada dalilnya. Ya. Dan disebutkan lafadznya faruziqa, kalau diberikan rezeki keduanya waladan, seorang anak, lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan pernah bisa mencederainya, mudorotinya. Dengan doa itu anak-anak kita tercegah dari anak-anak yang indigo dengan izin Allah azza wajalla. Ya, makanya anak-anak indigo salah satunya adalah bisa jadi orang tuanya lupa ketika jima dulu terlalu bersemangat dan sudah lupa untuk berdoa. Ya. Ini adalah kaitannya dengan ini, Mas. Bahasanya doa ini diucapkan bukan setelah masuk, tapi artinya sebelum jima. Ya. Karena disebutkan yaqulur rajulu indama yuridu an yujami'a ahlahu. Ketika seorang itu hendak menginginkan untuk menjima'i istrinya. Bukan kata-kata idza ata, sudah mendatangi, berarti sudah terjadi pertempuran baru berdoa. Ya, enggak, salah itu. Ya. Ahlan wa sahlan Mas Kopri. Nah. Jadi di sini kata-kata apa atau dakhala di sini adalah makna apa, Mas? Takwil yang ada dalilnya. Ya. Kemudian لذلك قلنا إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى لأنه الذي جاء بالقرآن لأنه ألصق بالطريق المحرف لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة للطريق السلفي ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه. Kalau suaranya kurang jelas, afan. Hari ini banyak sesuatu, alhamdulillah. Jadi tolong antum fokus ya. Karena kurang bisa teriak hari ini. Lidzalika qulna, oleh karena itu kita katakan inna ta'bira bitahrifi anit ta'wili alladhi laysa 'alaihi dalilun sahihun aula. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya ungkapan dengan tahrif, ya, tahrif dibandingkan dengan menggunakan kata ta'wil itu alladhi laysa 'alaihi dalil, ta'wil yang di dalamnya atasnya tidak ada dalil yang sahih, itu lebih aula. Kenapa, maksudnya tahrif pendek, Mas. Ta'wil alladhi laysa 'alaihi dalil panjang, Mas. Paham enggak? Jika maksudnya ini, hada ta'wil alladhi laysa alaihi dalilun sahihun. Ini adalah ta'wil yang padanya tidak ada dalil yang sahih. Sebut saja tahrif, selesai. Dan penggunaannya jauh lebih pas. Apa maksudnya sih? Aula. Li'annahu alladhi ja'a bil Qur'an, karena yang datang, artinya di situ ja'abi, artinya membawa Al-Quran, Walianna alsaqa bitariqil muharrif. Namun ini ditempelkan dengan metodologi yang menyimpang. Walianahu asyaddu tanfiran an hadhi tariqatil mukhalafati li tariqis salaf. Dan ini jauh lebih ya bisa mengusir. Artinya asyaddu tanfiran paling enak bahasa Jawa. Luwih enak gusai. Luwih enak gusai. Artinya asyaddu tanfiran ada efek jera yang lebih dahsyat lagi. Efek untuk segera meninggalkan. Efek jera. Efek wedi. Ya, yang lebih dahsyat. An hadhi tariqatil mukhalafati li tariqis salaf. Dari jalan metodologi yang salah terhadap jalan metodologi salaf. Wa li anna tahrifa, karena tahrif itu kullahu madmumum. Seluruhnya tahrif itu madmum. Tahrif semuanya itu madmum. Madmum apa mas? Dicela. Kullahu madmumun. Bikhilafi ta'wil. Berkebalikan dengan ta'wil. Fa'inna minhu ma yakunu madmuman wa mahmudan. Ta'wil itu ada yang dia itu dipuji, ada yang dicela. Ta'wil. Fayakunu ta'biru, ya. Fayakunu ta'biru bitahrifi awla min ta'biri bita'wil min arba'ati awjuh. Maka ungkapan dengan menggunakan tahrif itu lebih pas, lebih cocok, lebih utama daripada ungkapan ketika menggunakan ta'wil. Tahrif, karena tahrif itu pasti dicela. Kalau ta'wil belum tentu dicela, belum tentu di apa mas? Dipuji. Ya. Min arba'ati aujuh, dari empat sisi sudut pandang. Paham ya? Nah sekarang wala ta'til. Ya. Kemarin wala ta'wil. Sekarang ta'til. At-ta'tilu bima'na at-takhliyatu. Bima'na takhliyati wa tarki. Bima'na takhliyati wa tarki. Faqaulihi ta'ala wa bi'rim mu'attalah. Di surat Al-Hajj 45 mas. Dilihat. Surat Al-Hajj. Surat keberapa? Surat Al-Hajj. Nah. 22. Ayat. 45. Nah. Jadi wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid. Berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Jadi mu'attalah ditinggalkan. Tahliyatu wa tarki. Bima'na at-tahliyati pengosongan. Wa tarki peninggalan. Atau ditinggalkan. Dikosongkan, ditinggalkan. Ta'til. Kaqaulihi ta'ala wa bi'ri mu'attalah. Mu'attalah ditinggalkan. Ay mukhalatun wa matrukatun. Maksudnya adalah dikosongkan dan ditinggalkan. Wal muradu bita'tili, dan apa yang dituju dari ta'til adalah ingkaru ma asbatallah li nafsihi minal asma'i wa sifati sawa'un kana kulliyan au juz'iyan wa sawa'un kana dhalika bitahrifin au bijuhudin. Hadza kulluhu yusamma ta'tilan. Jadi wala ta'til. Ta'til tadi makna apa? Takhliyati. Takhliyati. Wa tarki. Dikosongkan dan ditinggalkan. qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa birim mu'attalah, dan sumur yang ditinggalkan. Ay mukhalati, mukhalatun wa matrukatun, ya, dikosongkan dan ditinggalkan. Wal muradu bi ta'til, dan apa yang diinginkan dari ta'til adalah ingkarun ma asbatallahu linafsi, pengingkaran terhadap apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wajalla. Sawangkana, baik kulliyan seluruhnya atau juz'iyan atau sebagiannya. Wa sawangkana, dan begitu juga dalika, yang demikian itu bitahrifin au bijuhudin. Ya. Tata caranya ta'til itu dengan tahrif. Ya, jadi mengubah suatu makna ke makna yang lainnya yang tanpa dalil. Au bijuhudin, atau dengan pengeyelan. Ya. Pengeyelan. Juhud. Hadza, ini kulluhu, semuanya, yusamma ta'tilan. Dinamakan apa, Mas? Ta'tilan. Fa ahlus sunnati wal jama'ati la yu'attiluna ayya ismin min asma'illahi. Fa ahlu sunnati wal jama'ah, ahlu sunnah wal jama'ah, la yu'attiluna, mereka tidak menta'tilkan, artinya menta'tilkan apa, Mas? Meniadakan dan meninggalkan. Ayya ismin min asma'illah, satu nama pun dari nama-nama Allah azza wajalla. Au, ya, ayya sifatin min sifatillahi, sifat apapun dari sifat-sifat Allah azza wajal. Wala yajhadunaha, dan mereka tidak ngeyel. Bal yukirruna biha iqraran kamilan, namun mereka mengakuinya dengan sebetul-betul pengakuan yang sempurna. Fa in qulta, kalau engkau katakan, mal farku baina ta'tili wa tahrif, apa perbedaan antara ta'til dan tahrif? Kulna, ya. Jadi kalau engkau katakan, mal farku baina ta'tili wa tahrif, apa perbedaan antara ta'til dan tahrif? Kulna. Dan ingat, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan masalah usul. Paham, Mas? Permasalahan usul. Karena usul, ya, pembahasan usul fiqh adalah pembahasan tentang definisi. Definisi suatu kata. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah adalah seorang ulama usul. Seorang ulama usul. At-tahrifu fid dalil, wat-ta'tilu fil madluli. Tahrif itu di dalam dalil. Jadi tahrif itu terjadi pada dalil. Sedangkan ta'til itu dalam madlul, yang didalili. Yang didalili. Apa, Mas? Maksudnya? Untuk mandok-mandok apa, Mas? Jelaskan dengan bahasa yang lebih enak, Mas. Apa, Mas? Apa bedanya? Ya. Ya tutup, Pak. Tadi yang diselaskan Syekh itu berlakunya pada dalil dan berlakunya pada yang didalili. Dalil dan madlul. Maksudnya apa itu? Ya rasan jelas. Tak ngerti ini antum. Jadi gini. Nah. Sekarang antum akan faham dengan contoh. Idza qala qa'il makna qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatani. Namun kedua tangannya mabsutatani. Mabsutatani terbuka. Ya, kedua-duanya dihamparkan. Ai bal ya quwwatahu. Hada muharrifun lidalil. Wa mu'attilun lil muradi sahih. لأن المراد اليد حقيقية لأن المراد اليد الحقيقية فقد أطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد وإذا قال بل يده مبسوطتان لا أدري أفوض الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة إليها لفظا نقول هذا معتل وليس بمحرف لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده لكن أطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. نعم. نعم. Di sini tentang perbedaan antara ta'til dan tahrif. Ta'til itu apa, Mas? Meniadakan. Artinya apa? Dikosongi dan ditinggalkan. Tahrif disimpangkan. Diselewengkan. Ya. Nah, kita katakan at-tahrifu fi dalil. Jadi penyelewengan itu pada dalil. Penyelewengan pada dalil. Sedangkan ta'til ditinggalkan atau dikosongkannya itu fi madlul. Apa yang dijadikan dalil. Madlul. Pemasaran contoh. Idza qala qa'il. Kalau ada yang berkata. Makna qauluhu ta'ala. bal yadahu mabsutatani. Ya. Jadi antum lihat di surat Al-Maidah ayat 64. Ya, itu cuma ada satu ayat saja tentang bal yadahu di Al-Maidah ayat 64. Di bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah terbuka. Nah. Ai. Ya. Bal quwwatahu. Kedua-duanya kuat. Hada muharrifun lidalil. Apa mas? Hada muharrifun fiddalil. Li maksudnya adalah fi. Nah. Ini. Kalau disebutkan at-tahrifu fi dalil. Penyelewengannya ada pada dalil. Nah. Dikatakan ai bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangannya mabsutatani, apa mas? Terbuka, kedua tangannya terbuka. Nah, di sini tentang bal namun kuwatahu. Kedua tangan Allah itu kuat. Mempunyai kekuatan. Hada muharrifun lidalil. Ini penyimpangan pada dalil. Kenapa? Dalilnya tidak mengatakan kuat. Kekuatan. Ya. Kekuatan mas. Kekuatan. Nobar. Kekuatan mas. Nah. Wa mu'attilun lil muradi sahih. Sedangkan mu'attilnya yang ditaktilkannya adalah lil muradi sahih. Karena yang diinginkannya lil muradi sahih. Ditinggalkan atau dikosongkan dari apa yang diinginkan yang sahih. Jadi yang sahihnya yang tangan kedua tangan terbuka dihilangkan, ditinggalkan, Mas. Dikosongkan, ditinggalkan. Ya. Itu yang diinginkan harusnya mengabarkan tentang hakikat tangannya Allah Azza wa Jalla kedua-duanya terbuka. Ya enggak? Tapi dia ditahrifkan dengan dalil itu ditahrifkan dengan kekuatan. Ya. Paham sampai sini? Nah. Li'annal murada, karena yang diinginkan di situ ya, al-yadul haqiqiyatu, tangan secara hakikatnya. Bukan tangannya kita, bukan tangannya makhluk, tangannya Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang tahu tentang tangannya Allah Azza wa Jalla. Paham sini? Faqad 'attala al-ma'na al-murada. Faqad 'attala al-ma'na al-murada. Maka dia telah ya, meniadakan makna yang diinginkan. Paham maksudnya sih? Nah. Jadi tahrifnya ketika mengatakan apa? Bal quwwatahu. Ini loh, mengatakan. Jadi pada dalil itu ditahrifkan. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbuka. Tapi langsung ditahrifkan, diselewengkan. Dalil itu juga diselewengkan dengan apa? Keduanya punya kekuatan. Tangan Allah Azza wa Jalla itu punya kekuatan. Ini muharrifun lidalil. Paham ya sih? Ini tahrifnya. Dengan ta'tilnya di mana? Ta'tilnya karena yang dijadikan dalil, matlulnya, yang dijadikan dalil, itu bukan seperti itu. Paham? Karena li'anna al-murada al-yad al-haqiqiyat al-murada al-yad al-haqiqiyatu faqad attal al-ma'na al-murada, maka dia telah menta'til makna yang seharusnya, makna yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa asbata makna ghair al-muradi, dan menetapkan makna yang bukan di, yang dikehendaki. Wa idha qala bal yadahu mabsatatani, kalau ya, dia berkata bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbuka, kedua tangan Allah Azza wa Jal terbuka. Kemudian la adri, aku tidak tahu, ya, aku tidak tahu, ufawwidul amra ilallahi, aku menyerahkan semua perkara ini kepada Allah Azza wa Jal, aku menyerahkan. Menyerahkan apa, Mas? Perkara ini kepada Allah Azza wa Jalla. La asbatu al-yad al-haqiqiyata. Aku tidak menetapkan yad yang hakikinya. Wal yad al-muharrifa ilaiha al-lafza. Dan tidak pula menetapkan tangan yang diselewengkan lafadznya padanya, yaitu dengan kata-kata kuatan. Maka kita katakan nakulu. Nakulu tentang apa? Tentang ini loh. Kata-kata la adri ufawwidu amma. Paham sih? Nakulu, kita katakan, kita mengatakan tentang apa? Kita mengomentari tentang apa? Mengomentari tentang orang yang menyerahkan perkara ini kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak tahu aku. Ya, mau tangannya Allah terbuka, mau tangannya Allah sesuai dengan orang yang mentahrifkan itu, ana enggak tahu. Perkaranya kepada Allah lah, gampang. Hadza mu'attilun. Ini juga mu'attil. Kenapa? Walaysa bimuharrif. Ya, ini bukan termasuk penyelewengan. Bukan tahrif di situ, tapi mu'attil. Kenapa mu'attil? Li'annahu lam yughayyir ma'na lafzi. Karena dia tidak merubah makna lafaz. Jadi kalau merubah makna lafaz itu sendiri dari terbuka menjadi kekuatan, maka itu tahrif. Paham? Nah. Nah. Ini bukan ya muharrif, karena tidak menyimpangkan lafaz. Walam yufassirhu bighairi muradi, dan tidak ditafsirkan ya dengan selain apa yang diinginkan. Walam yufassirhu au walam yufassirhu bighairi muradi, bighairi muradi, tidak ditafsirkan dengan apa yang diinginkannya. Ya, kepada apa yang tidak diinginkannya. Lakin attala ma'nahu. Namun di situ ditinggalkan, dikosongkan maknanya. Alladhi yuradu bihi, yaitu makna yang seharusnya, yang diinginkan. Wa huwa isbatul yadi lillahi azza wa jalla, yaitu penetapan tangan bagi Allah azza wa jalla. Paham sini, Mas? Nah, sekarang bahasa gampangannya, wong sis, perbedaan antara ta'til dan tahrif. Nolak. Ora ana kolak kuwi, Mas. Ini gorengan tuh, Mas. Iftare ora ana kolak. Apa? Ngeten. Ada yang lebih simpel lagi, Mas. Apa sih? Ana akan mentahrif rambut antum ya, hari Sabtu besok harus gundul bersamaan dengan ya anak antum yang kedua. Ya, yang akikah ada akikahnya ada dua. Ya, Rizal dan anaknya maksudnya. Rizal memblondosi diri ya. Anaknya juga diblondosi. Nek enggak ada yang tegel nanti anak yang blondosi. Nah. Oh, Mas. Orang sidik. Bismillah. Jadi lihat dari makna tahrif itu ya, menyimpangkan dohir lafad ke lafad yang lain tanpa dalil. Sedangkan ta'til ya, ta'til itu meniadakan maksud dari dalil tersebut. Maksud yang diinginkan dari dalil tersebut. Paham, Mas? Ya. Makanya disebutkan madlul. Yang dijadikan dalil. Nah. Makanya kalau bilang enggak tahu tak pasrah ke, wah, itu juga mu'atil. Karena dia tidak mau menetapkan, karena maksud dari ya, maksud yang terkandung dari ayat itu adalah apa, Mas? Menetapkan tangan Allah secara hakikinya. Kok malah tidak mau mengakui, wis pasrah Allah wae. Nah, itu mu'atil, Mas. Ya, pinginnya selamat malah ya. Mas Selamat itu ya, toh. Ya, ada Mas Selamat. Ya. Nah. Paham ya? Ini perbedaan antara Mas ta'til dan tahrif. Ya. Ahlus sunnati wal jama'ati yatabarra'una min tariqataini. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari dua metodologi ini. At-tariqatul ula, metodologi yang pertama, jalan yang pertama itu adalah allati hiya tahriful lafzi bita'tili ma'nahu al-haqiqil muradi ila makna ghairil muradi. Ila makna ghairu muradin. Metodologi yang pertama adalah tahriful lafzi. Penyimpangan lafaz dengan meniadakan makna hakikinya, apa yang diinginkan kepada makna yang bukan yang dituju. Wa tariqatus tsaniyatu, metodologi yang kedua, wahia tariqatu ahli tafwidi, yaitu metodologi ya, orang-orang yang senantiasa pasrah bongkoan. Sudah bongkok, pasrah lagi. Boleh apa, Mas? Namanya pasrah bongkoan, ahlu tafwid. Fahum la yufawwiduna al-ma'na kama yakulu al-mufawwidah. Bal yakuluna nahnu naqulu bal yadahu ay yadahu al-haqiqi tani. Yadahu al-haqiqa tani. Mabsuta tani. Wahuma ghairul quwati wa ni'mati. Wahuma ghairul quwwati wan ni'mati. Jadi ahlu sunnah wal jamaah yatabarra'una min tariqaini. Ahlu sunnah wal jamaah ini berlepas diri dari dua jalan ini. Jalan yang pertama adalah jalan yang mentahrifkan lafaz dengan cara apa? Mentaktilkan makna yang hakikinya, yang seharusnya pada apa yang diinginkan dalam seharusnya, kepada makna yang bukan yang diinginkan. Kemudian at-tariqatu tsani atau metodologi yang kedua, wahya tariqatu ahli tafwidi. Ini adalah metodologinya, jalannya orang-orang yang pasrah jiwa. Ya. Ahli pasrah. Ya, ahli pasrah. Pongkoan. Fahum la yufawwiduna al-makna. Mereka tidak memasrahkan makna sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang pasrah. Bal yakuluna, namun mereka mengatakan nahnu naqul, kita katakan bal yadahu, ya. Ya. Bahkan tangannya adalah ay yadahul haqiqatani, yaitu tangannya secara hakikatnya. Mabsutatani. Keduanya terbuka. Wahuma ghairul quwwati wa ni'mati. Nah, keduanya tidak punya kekuatan dan tidak bisa memberikan nikmah. Ini tentang apa? Tafwid. Kenapa? Luah-luah, Mas. Ahli luah-luah itu ya ahli tafwid. Aluah sakarepe urusanku, tak pasrahke Allah ae. Ya. Ini juga enggak benar. Paham maksudnya? Nah, ahli tafwid dan ahli tahrif wa ta'til ini antara kutub selatan dan kutub utara. Ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengahnya, Mas. Seperti itu. Paham ya? Nah. Fa aqidatu ahli sunnati wal jamaah bari'atun minat tahrifi wa minat ta'tili. Aqidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Apa sih aqidah ahlu sunnah wal jamaah? Mas Asmani Sinan? Mas Lili ya? Lili kan? Ya, Mas Lili. Ya, aqidah ahlu sunnah wal jamaah itu artinya apa, Mas? Sudah pernah dengar? Belum pernah. Nah, ya. Kalau belum pernah, kita tanya kepada Mas Faris. Allah mabari. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa Mas Faris? Ya. Tenang aja. Nek salah, ana gak akan demo antum nanti. Menurunkan, turunkan ketua BEM. Enggak. Tenang aja. Ya mengikuti sunnah. Apik kuwi. Oh, Dev. Apa? Akidah sunnah jamaah. Ayo. Keyakinan. Akidah itu keyakinan. Nah. Tapi akidah saja tanpa ahlu sunnah wal jamaah itu keyakinan, itu bisa salah, bisa benar. Akidah. Ya. Akidah itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau sudah dikatakan akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya orang-orang yang mengikuti sunnah lagi berjamaah. Ya, artinya bersama-sama dengan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah semuanya berjamaah. Ya, nak tapi biadil kudroh, nanti kita akan sambung setelah sholat maghrib. Allahumma salli wa sallim wa sallam wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.